Tuhan, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Ketika kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami. Sehingga sabda-Mu merupakan kekuatan bagi kami, menggerakkan hidup kami untuk kami berjalan bersama dengan Tuhan, menghidupi kemauan Tuhan dalam kebang kami. Sehingga kehidupan kami bukan hanya kehidupan yang biasa, tetapi sungguh kekuatan Tuhan yang memampukan kami untuk berada di dalamnya. Terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sebagai alat di tangan Tuhan, memberitakan firman-Mu, dan berkati kami semua yang hadir di tempat ini. Sehingga kami semua dimampukan Tuhan untuk memahami firman yang kami pelajari. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Kitab Kejadian pasal yang kelima. Kitab Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya baca buat kita, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, bagian ini secara jelas berbicara tentang seorang yang bernama Henokh yang mempunyai hidup yang bergaul dengan Allah. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah seorang manusia bergaul dengan Allah? Karena kita tahu bahwa kita adalah ciptaannya, sementara dia adalah sang pencipta kita yang mencipta kita. Dengan arti bahwa dia lebih tinggi derajatnya daripada kita. Dalam hubungan kita dengan Allah, maka pertanyaan tadi bahwa mungkinkah kita mempunyai hubungan, bergaul karib dalam pemahaman secara manusia bersama dengan Allah yang mencipta kita. Nah, kalau kita bisa memahami tentang bagian ini, maka kita menemukan tentang sesuatu yang disampaikan oleh Paulus di dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana Allah menciptakan manusia supaya manusia itu bisa mencari dia, menjamah dia, dan menemukan dia. Itu ditemukan di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27 tentang bagaimana Allah bisa dialami, bisa dijamah, bisa dicari oleh seorang pribadi yaitu manusia sendiri. Sehingga kalau kita melihat kisah yang dijalani oleh Henokh ini menjadi kisah yang menarik, sekaligus juga kisah yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Menarik bagi saya adalah ketika Henokh bukan hanya sekedar hidup, karena ternyata kalau kita baca dari keturunan Adam itu, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-32 tentang bagaimana seorang dilahirkan dari keturunan ini, dari keturunan itu kemudian mereka hidup, mereka diceritakan tentang umurnya, kemudian mereka mati. Tetapi ada bagian yang sangat penting yang diungkapkan tentang kehidupan Henokh. Dia bukan hanya hidup, dia bukan hanya berkeluarga, menjalani hari-harinya. Tetapi ada sisi lain yang sangat penting, yaitu dia mempunyai hidup yang bergaul dengan Allah. Bahkan di dalam bagian ini ditekankan beberapa kali tentang bagaimana kehidupannya yang bergaul dengan Allah itu. Di ayat yang ke-22 ditekankan tentang hidup bergaul dengan Allah. Kemudian di ayat yang ke-23 tentang juga hidup bergaul dengan Allah. 24 maksud saya. Jadi ada penekanan-penekanan yang sangat khusus yang dibicarakan tentang kehidupan seorang yang bernama Henokh ini. Ya tentu kita memahami tentang bergaul hidup dengan Allah itu ya memang semestinya sebagai orang yang percaya. Pergaulan dalam hal ini bukan berarti kita bergaul seperti kepada teman ya. Sebagaimana kita bergaul kepada teman kita. Tetapi dalam hubungan di mana antara aku dengan dia yang menciptakan saya. Aku yang hina bisa bergaul dengan seseorang atau pribadi yang mulia. Saya sebagai seorang ciptaan bisa bergaul dengan pencipta itu merupakan sesuatu yang luar biasa. Nah, sehingga kita menemukan ada sisi lain daripada kehidupan manusia ketika manusia diciptakan di Taman Eden misalnya. Manusia bisa mengalami pergaulan yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika manusia melanggar perjanjian, maka manusia terpisah dari Allah. Artinya hubungan pergaulan itu yang sangat erat dibangun di Taman Eden itu menjadi retak dan manusia terpisah dengan Allah. Nah, bagian yang tidak kalah pentingnya yang telah kita lihat pada bagian kehidupan Henokh ini mengisahkan tentang kehidupan kita sebetulnya harusnya diwarnai dengan kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Bukan sekedar kita hidup, bukan sekedar kita menikah, bekerja, atau lain sebagainya dalam aktivitas-aktivitas rutinitas kita, tetapi ada sesuatu yang lebih daripada itu, yaitu bagaimana manusia mempunyai hubungan dengan penciptanya. Manusia mempunyai keakraban dengan penciptanya. Nah, tentu kita tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali manusia yang hidup ya. Ya, dikisahkan juga di dalam kitab Kejadian pasal 5 ini bicara tentang banyak keturunan. Tetapi yang paling menarik adalah sebenarnya sedikit orang yang tercatat sebagai orang yang mempunyai kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Artinya tidak semua orang memiliki kesempatan dan keinginan untuk bergaul dengan Tuhan. Tetapi kita perhatikan daripada kehidupan Henokh, dia tidak hanya sekedar menjalani hidup, seperti yang saya katakan, dia mengisi hidupnya dengan sebuah makna, dengan sebuah kualitas yang tinggi daripada hidup itu sendiri, yaitu bergaul dengan Tuhan. Nah, istilah bergaul dengan Tuhan ini menyatakan tentang sebuah keintiman, intimacy, kemudian kedekatan, bagaimana seorang dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, yaitu bicara tentang hubungan yang sangat pribadi dengan Dia, hubungan yang sangat personal, yang bukan hanya sekedar hubungan biasa saja, tetapi hubungan yang dalam dengan Dia. Bagaimana seseorang menyatakan diri sebagai seorang gembala, domba, tetapi Allah adalah gembala di dalam hidupnya. Jadi ada sebuah kesempatan di mana dia membiarkan diri menjadi pribadi yang tunduk kepada Sang Pencipta sekaligus, tetapi mempunyai hubungan yang erat kepada Dia. Nah, di dalam kedekatan ini, dalam hubungan ini tentu dikatakan bahwa ada sebuah ikatan, bukan hanya hubungan biasa saja, tetapi ada sebuah ikatan, ada perjanjian di sana. Ini sama seperti hubungan misalnya seperti suami istri, yang ada ikatan perjanjian di sana. Mereka boleh erat, akrab, tetapi ada kepercayaan yang dibangun, ada perjanjian di sana, tetapi ada sebuah komitmen di mana mereka tidak saling mengingkari. Mereka tidak saling melukai. Dan tentu penyebab seringkali terjadi karena ada pihak ketiga di dalam hubungan itu. Ya, kalau kita bicara tentang hubungan suami istri, maka di dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang bisa menjadi penyebab retaknya keakraban kita dengan Tuhan adalah adanya pribadi yang lain. Ada pengaruh luar yang membawa kita keluar daripada hubungan yang akrab dengan Tuhan. Ya, saya tidak mau memahami pergaulan dengan Allah itu sama seperti orang-orang yang menerjemahkan artinya kita selalu doa, kita memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran dan lain sebagainya. Saya tidak mau menggambarkan tentang pergaulan dengan Tuhan seperti itu, tetapi sesuatu yang realitas saja. Di mana kita membangun hidup di dalam Dia, bersama dengan Dia, ada sebuah ikatan kepercayaan di mana kita ingin menyerahkan hidup sepenuhnya bersama dengan Dia. Nah, bergaul dengan Allah, banyak orang juga menerjemahkan tentang kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Jadi di dalam tapak kita ketika Dia melangkah, kita berjalan dengan langkahnya Dia. Jadi tidak ada satu bagian pun daripada langkah kita bergeser daripada langkah atau jalan-jalan Allah. Artinya jalan dia yang telah berjalan di depan kita, itulah yang kita lalui di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, bergaul dengan Allah berarti hanya aku dengan Dia. Hanya aku dengan Tuhan. Dalam konteks ini, yaitu aku dan Dia, aku menyandarkan hidupku padanya, dan Dia percaya kepada saya sebagai orang yang menyandarkan hidupnya padanya, dan tidak ada yang lain selain daripada berdua ini. Jadi dapat dikatakan hubungan dengan Allah itu hubungan secara pribadi dengan Dia. ya bicara tentang ketika kita beribadah. Sebetulnya bukan bicara hanya bicara tentang bagaimana banyaknya orang, tetapi bicara tentang apakah ketika saya beribadah itu saya mempunyai keinginan untuk menyembah Dia. Jadi bicara tentang sebuah persekutuan, sebuah hubungan, bicara tentang saya dan Dia. Saya dengan Dia yang saya puja, Dia yang saya sembah, Dia yang saya muliakan di dalam kehidupan saya. Nah, dalam bagian ini yang menarik adalah bagaimana kehidupan Henokh yang luar biasa menurut saya. Meskipun hidupnya tidak terlalu panjang seperti yang lain, tetapi kualitas hidupnya yang dibangun di dalam Tuhan, di dalam pergaulan dengan Tuhan, itulah yang membuat dia berbeda dengan yang lain. Ya, banyak orang berkata bahwa tidak penting daripada umur kita yang panjang, tetapi sangat penting bagaimana kita memperhatikan bagaimana kita mengisi hidup-hidup kita. Ya, saya tidak berkata bahwa tidak penting untuk hidup panjang, tetapi lebih penting lagi dari semuanya itu bagaimana kita mengisi ruang-ruang kehidupan kita dengan isi yang bermakna. Bukan sekedar bermakna, tetapi isi yang memuliakan Tuhan di sana. Nah, kalaupun ada itu hanya merupakan alat pendukung yang membuat aku dapat mengalami Dia, kalaupun ada yang lain, maka semuanya itu adalah alat pendukung yang membuat kita bisa mengalami Dia secara penuh. Jadi bukan penyebab utama untuk kita mengalami Dia. Semua yang lain hanya pendukung supaya kita bisa merasakan Dia secara penuh, supaya kita bisa merasakan kasih-Nya, supaya kita bisa merasakan anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi bicara tentang pekerjaan kita, keluarga kita, bicara tentang harta yang kita miliki, sebetulnya bukan menjadi penyebab supaya kita mempunyai keakraban dengan Tuhan. Tetapi itu semua adalah sebagai alat saja pendukung untuk kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, bicara juga tentang pacar misalnya, bukan menjadi penyebab utama untuk kita dekat dengan Tuhan. Sehingga salah sekali kalau orang merasa ketika dia mencari pacar supaya dia mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Karena seharusnya Tuhanlah menjadi pribadi satu-satunya yang menjadi kekuatan dan keinginan dalam hidupnya. Nah, di dalam hubungan itu aku bergantung padanya penuh. Karena Dia Sang Maha, aku hanya ciptaan yang berpusat padanya. Tuhan menjadi kebergantungan. Ya, kenapa Henokh memilih untuk bergaul dengan Allah? Saya percaya bukan hanya pergaulan yang sembarangan, tetapi dia menyadari penuh bahwa Tuhan menjadi tempat bergantung sebagai orang yang percaya. Menjadi pusat di dalam hidupnya. Dan pusat itu membuat dia bergairah penuh untuk menjalani hari-hari yang ada dilalui oleh dia. Sehingga kalau kita perhatikan, bagian daripada kehidupan Henokh ini mengajar kita banyak hal tentunya. Ya, banyak kisah yang lain tentu lebih daripada apa yang bisa kita baca pada saat ini. Bukan hanya bicara tentang Henokh, tetapi banyak tokoh yang lain. Namun yang ditekankan sangat luar biasa tentang hidup bergaul dengan Allah, ya saya perhatikan kehidupan Henokh yang kita perhatikan di dalam bacaan kita. Nah, dalam hubungan yang dalam itu aku percaya penuh pada jalan-jalannya dan ia yang menjadi nakoda kehidupan kita. Jadi di dalam bergaul dengan Allah, bukan kita yang menentukan Tuhan untuk berjalan bersama dengan kita. Tetapi bagaimana kita menentukan langkah kita untuk mengikuti jalan-jalan Tuhan. Nah, sehingga Tuhan yang menjadi nakoda kita, Tuhan yang memimpin hidup kita, Tuhan yang menolong kita untuk bisa melewati semua perjalanan kehidupan, baik yang menyenangkan bagi kita maupun yang tidak menyenangkan, Tuhan yang menolong kita untuk melewati semua perjalanan itu. Sehingga ketika dalam keadaan senang sekalipun kita tidak meninggalkan Tuhan, tetapi di dalam kesusahan sekalipun kita tidak juga meninggalkan Dia. Karena kita tahu bahwa jalan-jalannya merupakan jalan kehidupan yang sempurna bagi kita sebagai orang percaya. Nah, ada tiga hal yang saya lihat daripada kehidupan orang yang bergaul dengan Allah. Yang pertama, orang yang bergaul dengan Allah adalah orang yang menginginkan kualitas hidup yang namanya kesalehan. Jadi kalau kita perhatikan, Ayub menjaga kesalehannya. Daniel dan teman-temannya juga menjaga kesalehannya. Dan banyak orang-orang percaya, mereka bukan hanya bergaul dengan dia, tetapi ada dampak yang secara realita bisa kita lihat. Ada kesalehan yang dimunculkan di sana. Jadi kualitas waktu bersama dengannya bukan hanya sekedar sebuah ritual kehidupan, tetapi waktu-waktu yang indah yang dijalani bersamanya di setiap saat, di dalamnya kita bisa merasakan Allah yang luar biasa, dan juga kita terus rindu untuk meninggikan dia. Terlebih daripada itu adalah muncul kehidupan kesalehan daripada kehidupan seseorang. Ya, kalau kita bicara tentang bergaul dengan Tuhan, pasti semua orang bisa mengklaim ketika berdoa bergaul dengan Tuhan, ketika membaca Alkitab bergaul dengan Tuhan. Bahkan orang-orang selalu berkata gini, apalagi teman-teman pendoa syafaat yang alirannya dari luar ya, ketika mau keluar kita harus minta roh memimpin kita, kemanapun roh pimpin kita pergi ke sana, dan lain sebagainya. Saya rasa bukan hanya bicara tentang bagaimana kita ikut Tuhan, kemana jalan Tuhan itu pergi, atau Tuhan itu melangkah, tetapi bagaimana kita melihat dampak kehidupan kesalehan yang hidup di dalam kehidupan kita. Berjalan bersama dengan Allah yang benar harus menciptakan suatu kehidupan yang saleh pada diri seseorang. Jadi orang itu saleh. Saleh itu juga bicara tentang sikap hidup menyenangkan hatinya. Jadi kesenangan dia bukanlah dirinya lagi, tetapi kesenangannya ialah pada Tuhan sendiri. Sehingga kalau kita lihat Ayub bagaimana dia menjaga kesalehan luar biasa, tetapi juga kalau anaknya takut-takut ketika mereka melakukan pesta, mereka melakukan sebuah kejahatan, maka dia mohon pengampunan daripada Tuhan. Dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, supaya hidup saleh sebagai orang yang bergaul dengan dia tetap terjaga. Nah, menghidupi pergaulan dengan Tuhan, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Sehingga seseorang menjadi semakin peka, semakin meninggikan dia, semakin saleh, semakin bukan hanya giat di dalam beribadah, tetapi kehidupannya itu adalah ibadahnya sendiri, yang menjadi sebuah ibadah, menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Jadi di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam pelayanan, semua dimensi kehidupan menjadi sebuah ibadah, kesalehan, yang tidak perlu terkatakan, tetapi orang bisa melihat sisi daripada kesalehan seseorang yang betul-betul mempunyai kesalehan yang benar di hadapan Tuhan. Kemudian sisi yang lain daripada kehidupan orang yang bergaul dengan Allah, maka ia hidup benar. Pergaulan dengan Tuhan seharusnya membawa seseorang bukan hanya mencintai kebenaran, tetapi menghidupi kebenaran. Sehingga jalan-jalan hidupnya menjadi jalan-jalan yang diterangi kebenaran, kemudian dia menjadi orang yang menyatakan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Nah, saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus berkata, perkataan Yesus bahwa seseorang ketika seorang menempel pada pokok anggur itu, ya bisa bicara tentang kebenaran itu, maka seseorang itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu dikatakan buah yang lebat yang bisa dikenal oleh orang lain. Ya, siapa kebenaran itu sesungguhnya? Ya tentu itu menyatakan tentang Yesus Kristus sebagai kebenaran yang membenarkan kita. Tetapi sebagai orang yang sudah dibenarkan Tuhan, kita disanggupkan untuk menghidupi kebenaran. Sehingga di dalam langkah-langkah kehidupan orang yang bergaul dengan Tuhan adalah langkah di mana dia bukan hanya mengalami kebenaran, tetapi menyatakan kebenaran melalui hidupnya. Nah, kalau saya perhatikan, ya ada sisi-sisi yang sangat indah daripada orang yang bergaul dengan Tuhan yang tidak mungkin tertipu oleh pergaulan-pergaulan yang sangat palsu dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul dengan Tuhan secara nyata, secara benar, maka di dalam kehidupan mereka sangat terlihat. Contohnya ketika Yusuf misalnya, dia tidak perlu membela kebenaran ketika dia dituduh melakukan sebuah pelecehan terhadap istri Potifar. Tetapi ia menghidupinya Sehingga dia berkata sepatutnya sesuatu yang benar yang dia katakan. Dia berkata, tidak mungkin aku melakukan dosa yang besar ini dan melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, seseorang yang sudah hidup di dalam kebenaran tidak mungkin kompromi dengan dosa. Jadi ada sebuah kehidupan yang diwarnai dengan kehidupan yang menjaga diri, menjauhi diri dari kejahatan, dan kejahatan itu dianggap sebagai dosa yang besar di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan daripada kehidupan seseorang yang bergaul dengan Tuhan, maka bukan hanya bicara tentang saya kenal siapa kebenaran itu. Juga bukan bicara tentang saya memahami kebenaran itu. Karena kalau kita bicara tentang kenal, banyak orang yang kenal dengan Yesus, tahu tentang siapa Yesus. Kalau kita bicara tentang paham tentang kebenaran, maka orang Yahudi adalah orang yang tahu persis tentang kebenaran-kebenaran. Tetapi bicara tentang lebih daripada itu, bagaimana orang berjalan di dalam kebenaran, membuahkan kebenaran di dalam kehidupannya. Ini merupakan sesuatu yang bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tetapi juga berdampak bagi orang di sekitarnya. Jadi kebenaran bukan sebuah kata-kata saja, bukan sebuah slogan saja, bukan sesuatu yang ada di luar sana yang kita pelajari, tetapi ada di dalam diri kita yang menggerakkan hidup kita untuk berjalan, untuk melakukan kebenaran itu. Nah, dikatakan kadang-kadang kita melihat menjadi sesuatu yang sangat ironis sekali, kelihatannya orang ini benar, bijak, saleh, ternyata hidupnya itu kotor dan najis. Jadi, jangan pernah tertipu dengan orang-orang yang kelihatannya sangat bijak, sangat saleh, sepertinya benar. Tapi ada kedok di belakangnya yang enggak kita tahu bagaimana kehidupan dia yang sangat kotor, yang sangat najis. Jadi benar bukan hanya bicara tentang sisi luarnya saja, tetapi bicara tentang sisi dalam, di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu seseorang benar? Yang pertama dari buahnya. Tetapi bagaimana kita tahu seseorang itu benar? Ya maka dia harus bergumul dengan dirinya sendiri. Nah, ketika kita bergumul dengan diri kita sendiri, maka ada jurang yang paling dalam, di mana kadang kita takut untuk menyentuhnya. Karena ini bagian rahasia yang kadang orang gak pernah tahu. Tentang sisi gelap kehidupan kita, tentang dosa-dosa yang mengakar di dalam kehidupan kita. Semua orang bisa saja berpenampilan luar biasa, tetapi di dalam diri dia, benarkah dia sudah berjumpa dengan kebenaran itu? Ya kalau sudah berjumpa dengan kebenaran, maka kebenaran itu bukan hanya merubah sisi luar seseorang, tetapi juga masuk ke dalam inti yang paling dalam sekalipun, membawa seseorang benar-benar mengalami, menikmati yang namanya hubungan dengan Tuhan. Tidak ada pernah orang bisa bergaul dengan Tuhan secara menyenangkan kalau dia tidak pernah meninggalkan kesalahannya, dosa-dosanya. Pasti pergumulan yang sangat berat ketika seseorang masih melekatkan diri pada kehidupan dosa yang luar biasa. Oleh sebab itu, pergaulan dengan seseorang dengan Allah seharusnya membawa seorang untuk hidup saleh, meninggikan dia, tetapi juga membawa seorang untuk benar di hadapan dia. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana seseorang, ketika seseorang sudah mengalami hidup bergaul dengan Allah, saya percaya bahwa seperti Henok ini, ketakutan dia bukan adalah kematian. Tetapi ketakutan dia adalah bagaimana kalau dia sewaktu-waktu sudah tidak bergaul dengan Tuhan lagi. Bagaimana kalau Tuhan itu menjauhkan dia, membuang dia. Dan ketakutan ini dirasakan oleh seorang yang namanya Daud misalnya. Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Dengan kata lain, jangan Tuhan menjauhkan diri daripada saya karena dosa yang saya lakukan. Jadi ada ketakutan yang luar biasa, jangan sampai hubungan yang sudah terjalin ini dengan akrab dengan Tuhan menjadi hubungan yang terputus karena dosa yang diperbuat. Ketakutan mereka adalah ketika mereka menyakiti hati Tuhan. Nah, hidup yang dipersembahkan pada Tuhan ini menjadi sesuatu yang menarik ketika seseorang sudah tahu Allah yang dia percaya, dia membangun hidupnya di dalam Tuhan, dia tahu jalan-jalan Tuhan, maka kepercayaan dengan Tuhan menjadi landasan di dalam hidupnya. Bila seseorang hidup bergaul dengan Tuhan, berarti ia memberikan dirinya untuk dipersembahkan kepada Tuhan tanpa ragu karena ia tahu apa dan siapa yang ia percaya. Kita tahu juga kisah tentang bagaimana Abraham misalnya mempersembahkan Ishak karena keyakinannya tentang Allah yang dia percaya. Di dalam Ibrani menyingkapkan, kalaupun dia saya persembahkan, Tuhan bisa melakukan kebangkitan. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang lebih ajaib. Dengan kata lain, yang tidak pernah bisa dipikirkan dengan pemahaman manusia yang utuh. Tetapi juga kita perhatikan bagaimana kehidupan yang tidak kompromi, yang tidak pernah gentar dari tiga sekawan yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka diminta oleh raja untuk menyembah kepada berhala-berhala yang disembah oleh kaisar, maka mereka tidak pernah tunduk terhadap perintah daripada kaisar. Mereka tetap berjalan dengan keyakinan, kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga kalau kita perhatikan di dalam Daniel, mari kita baca Daniel. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat ini. Itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Kepercayaan kepada Tuhan bukan hanya sekedar bicara tentang ketika Tuhan sanggup melepaskan seseorang daripada sebuah permasalahan. Ya karena kita tahu bahwa Tuhan sanggup. Tetapi kalaupun itu terjadi, maka mereka tidak tanggung-tanggung, mereka enggak pernah gentar, mereka tidak pernah malu, mereka tidak pernah mundur dari percayanya kepada Tuhan. Mereka terus berjalan bersama dengan apa yang mereka percaya. Maka mereka berani, dengan kata lain, mempersembahkan hidupnya untuk sebuah hubungan. Karena mereka tahu siapa Tuhan yang mereka percaya. Jadi ketika kita bicara tentang hidup bergaul dengan Allah, maka tidak hanya bicara tentang saya saat teduh, saya berdoa, saya membaca firman. Bukan hanya sekedar hal itu saja. Meskipun itu semua sangat penting untuk kita bangun secara spiritualitas. Tetapi lebih dalam daripada itu, bagaimana kita mengalami kesalehan. Kemudian mengalami hidup yang benar. Bagaimana kita hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, kiranya bagian ini menolong kita untuk menjalani hari-hari kita dan kita terus berjuang. Karena sejatinya berhidup bergaul dengan Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, tidak sekedar kita bisa merasakan akrab, intim, merasakan hadirat Tuhan, merasakan perjalanan bersama dengan Tuhan. Tetapi sebetulnya hidup bergaul dengan Tuhan itu gampang untuk dilihat. Apakah kita hidup saleh, apakah kita hidup benar, apakah kita berani menyerahkan totalitas hidup kita kepada Dia untuk kemuliaan namanya. Mari kita berdoa.